Mitra Bisnis, PDIP akhirnya mengikuti keinginan banyak pihak untuk mencalonkan Jokowi untuk bertarung di kompetisi calon presiden mendatang. Ada pro kontra mengenai hal ini. Ada yang menilai Jokowi seharusnya menyelesaikan persoalan Jakarta dahulu sebelum maju menjadi capres. Namun, banyak kalangan juga menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk nyapres karena popularitasnya sedang tinggi dan dia merupakan sosok pemimpin yang berbeda dari yang ada saat ini. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, siapa yang cocok mendampingi Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden? Saya pikir dia perlu ya mempersatukan bangsa ini. Itu nomor satu ya. Supaya jangan kita terpecah-pecah lagi seperti sekarang. Kepentingan kelompok terlalu banyak di dalam pemerintahan itu ya. Jadi bagaimana dia mempersatukan kekuatan bersama-sama ini untuk membangun bangsa ini. Itu yang pertama. Dia mesti mencari wakil presidennya yang bisa betul-betul punya pengalaman, bisa membantu dia. Juga mungkin wakil dari daerah ya juga. Ya bagaimana juga mempersatukan juga mengangkul kelompok Islam dan lain-lain ini kan. Itu kan tidak bisa dia sendiri pasti. Dan juga akhirnya kabinetnya profesional ya. Orang partai boleh saja selama orang partai itu juga mengerti soalnya kan. Jadi saya pikir koalisi-koalisi boleh-boleh saja. Tapi koalisinya tentu dia milih orang-orang yang terbaik. Ya bisa bekerja dalam satu tim. Tidak bisa lagi kita biarkan seperti sekarang ini. Kita harus tumbuh di kira-kira 8-10% ya. Kalau tidak kan bisa selesaikan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ini. Nah, ini yang penting yang harus kerjakan itu loh. Nah Pak, ada yang mengkhawatirkan mengenai keberpihakan Jokowi terhadap partainya jika dia terpilih menjadi presiden. Apakah akan berat ke partai atau berat ke negara? Apa komentar Anda? Kalau sudah dia terpilih, dia harus pikir untuk kepentingan negara, bukan partai lagi. Itu semua juga ya, jadi calon-calonnya juga harus ditunjuk oleh partai juga. Partai-partai lain ke sama saja. Nggak usah karena Jokowi aja yang bicarakan kan. Tapi setelah you jadi kepala negara, you harus merangkul semua partai itu untuk membangun sama-sama bangsa ini. Bangsa ini, you mesti pikirkan rakyatnya, you kan pikirkan partai-partainya. Itu yang harus dia lakukan. Dan itu juga yang dia lakukan di Jakarta kan, kalau lihat. Jadi nggak ada lagi kepentingan partai itu. Kalau sudah dia menang, dia presiden mesti kepentingan Indonesia. Jangan pikirkan partai lagi. Menurut saya, partai tentu diajak sama-sama untuk membangun. Di Indonesia bangun. Maju, partai juga maju kan. Mesti begitu jalan pikirannya. Jangan jalan pikirannya mana untung buat saya, mana untung buat kelompok-kelompok tertentu. Hancur negara ini kalau you biar begitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.